masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas di relung hatiku. Hujan tanpa henti seolah pertanda cinta tak di sini lagi, kau telah berpaling. Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Engkau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh. Sebenarnya diriku masih mengharapkanmu. Siadakah